Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah ta'ala malam hari ini kita akan melanjutkan pelajaran yang berikutnya atau masih membahas pada pelajaran ke-13 dari buku yang kelima. Kita masuk pada latihan atau halaman 61. Pelajaran ke-13. Bacalah kalimat-kalimat berikut ini. Kita akan bacanya. Li akhun wahidun wa ukhtun wahidatun. Aku mempunyai satu saudara laki-laki dan satu saudara perempuan. Li baitun wahidun wa darrajatun wahidatun. Aku mempunyai satu rumah dan satu sepeda. Sebagaimana telah kita terangkan pada pertemuan sebelumnya, bahwa kata wahidun ataupun wahidatun pada pelajaran ke-13 ini, dia adalah seperti atau sebagai na'at, sehingga harus sesuai dengan kata yang ada di depannya. Dia harus sesuai dengan kata yang ada di depannya. Na'at mengikuti man'ut. Na'at mengikuti man'ut. Kita langsung masuk pada latihan. Artinya na'at mengikuti man'ut. Kalau man'utnya atau na'am, kalau man'utnya mudhakkar, na'at juga harus mudhakkar. Kalau man'utnya mu'annas, na'atnya juga harus mu'annas. Kita baca latihan-latihannya. Kita mulai dari Al-Akh Abu Ahnaf, silakan. Naam, Al-Akh Abu Ahnaf menjawab latihan 1. Diisi dengan kata wahidun ataupun wahidatun. Silakan. Baik, kita beralih ke Al-Akh Abu Khadijah. Silakan. Nah, Ustaz. Li qalamun wahidun wa mistaratun wahidatun. Li qalamun wahidun wa mistaratun wahidatun. Naam. Berikutnya Al-Akh Abu Salman Subang, silakan. Naam Ustaz. Li mil'aqatun wahidatun wa syaukatun wahidatun. Li mil'aqatun wahidatun wa syaukatun wahidatun. Naam. Kemudian berikutnya Al-Akh Abu Salwa, silakan. Naam Ustaz. Laka kitabun wahidun wa hakibatun wahidatun. Laka kitabun wahidun wa hakibatun wahidatun. Berikutnya Al-Akh Abu Saufa, silakan. Naam Ustaz. Laki bnun wahidatun wa bintun wa Naam, laki bnun wahidun wa bintun wahidatun. Berikutnya Al-Akh Imam, silakan. Bismillah. Muhammadun lahu sayyaratun wahidatun wa jawwalatun wahidatun. Naam, Muhammadun lahu sayyaratun wahidatun wa jawwalatun wahidatun. Baik, latihan kedua kita menerjemahkan ke dalam bahasa Arab. Al-Akh Yunus, silakan. Nah, Ustaz. Bismillah. Aku mempunyai satu meja dan satu kursi. Li maktabun wahidun wa kursiyun wahidun. Nah, li maktabun wahidun wa kursiyun wahidun. Taib, Al-Akh Abu Ahnaf, silakan dicoba. Afan Ustaz, diulang nomor berapa Ustaz? Latihan 2, halaman 62 yang B. Terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Naam Ustaz. Kamu laki-laki mempunyai satu paman dan satu bibi. Laka amun wahidun wa khalatun wahidatun. Naam. Laka ammun wahidun wa ammatun wahidatun. Itu kalau dari jalur ayah. Kalau dari jalur ibu berarti laka khalun wahidun wa khalatun wahidatun. Naam. Tayyib, berikutnya Al-Akh Abu Khadijah, silakan. Naam Ustaz. Indaka mindilun wahidun. Afan andub min syafatun. Min stafatun. Indaka wahidun mindilun wa wa min stafatun wahidatun. Naam. Kamu perempuan mempunyai satu sapu tangan dan satu handuk. Indaki boleh atau laki juga boleh. Laki mindilun wahidun. Laki mindilun wahidun. Wa min syafatun wahidatun. Nah, berikutnya Al-Akh Abu Salman Subang, silakan. Khadijah mempunyai satu tempat tidur dan satu lemari. Khadijah sarirun wahidun wa nafizatun wahidatun. Apa? Lemari bahasa Arabnya? Khizanatun. Naam. Khadijah laha sarirun wahidun wa khizanatun wahidat. Naam, Khadijah mempunyai satu tempat tidur dan satu lemari. Khadijatu laha sarirun wahidun wa khizanatun wahidatun. Tayyib, berikutnya al-akh Abu Salwa. Naam Ustaz. Hasan mempunyai satu kemeja dan satu peci. Hasanun lahu qamisun wahidun wa qabta'atun wahidatun. Apa peci Mazhar? Qabta'atun. Peci kalau yang sudah kita lewati. Qalan suwatun. Nah. Hasanun lahu atau indahu qamisun wahidun wa qalan suwatun wahidatun. Naam. Baik, kita perhatikan pembahasan yang berikutnya. Di sini disebutkan nama laki-laki. Kita baca satu persatu. Yang pertama Muhammadun, Hasanun, Zaidun, Abbasun, Khalidun, Hamzatu, Talhatu, Usamatu, Muawiyatu, Ikrimatu. Perhatikan kata atau nama-nama yang disebutkan di sini. Di bagian atas Muhammadun, Hasanun, Zaidun, Abbasun, Khalidun, semuanya diakhiri dengan tanwin. Muhammadun, Hasanun, Zaidun, Abbasun, Khalidun. Lalu kata yang kedua yang di bawahnya itu diakhiri tanpa tanwin. Diakhiri tanpa tanwin. Hamzatu, Talhatu, Usamatu, Muawiyatu, Ikrimatu. Semuanya tidak menggunakan tanwin. Hamzatu, Talhatu, Usamatu, Muawiyatu, Ikrimatu. Kalau isim yang tidak bisa menerima tanwin, maka disebut dengan isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif. Hamzatu, Talhatu, Usamatu, Muawiyatu, Ikrimatu termasuk dari isim-isim ghairu munsharif yang tidak bisa menerima tanwin. Jadi sudah ada beberapa isim ghairu munsharif yang telah kita pelajari atau yang telah kita lewati. Di antaranya ialah nama wanita. Nama wanita. Zainabu, Maryamu, Fatimatu. Baik yang diakhiri dengan tak marbutah ataupun bukan. Kalau dia nama wanita, maka dia tidak menggunakan tanwin atau disebut dengan isim ghairu munsharif. Kemudian, termasuk bagian dari isim ghairu munsharif yang sedang kita pelajari, yaitu nama laki-laki yang diakhiri dengan tak marbutah. Yang diakhiri dengan tak marbutah. Hamzatu, Talhatu, Usamatu, Muawiyatu, Ikrimatu, Hudzaifatu, dan seterusnya dari nama laki-laki yang diakhiri dengan tak marbutah. Tidak menerima tanwin. Tidak menerima tanwin. Nah, adapun nama laki-laki yang tidak diakhiri dengan tak marbutah, maka diberi tanwin. Muhammadun, Mahmudun, Hashimun, Abbasun, Ammarun, dan seterusnya. Taib, dapat difahami? Sebelum kita lanjutkan pada latihan, silakan kalau ada yang ingin tanyakan. Taib, kita langsung masuk pada latihan membaca. Di sini sebutkan. Bacalah nomor 1 Al-Akh Imam, dibaca coba. Yang manfi ya, Ustaz. Naam, man fi hadha. Man fi hadzal baiti fihi hamidun. Naam. Man fi hadzal baiti fihi hamidun. Tapi berikutnya Al-Akh Yunus. Naam, Ustaz. Madza fil hakibati fiha kitabi wa qalami wa daftari. Madza fil haqibati fiha kitabi wa qalami wa daftari. Berikutnya Al-Akh Abu Ahnaf, silakan. Naam, Ustaz. Hada hammamun fihi Aisyatu. Hada hammamun fihi Aisyatu. Berikutnya Al-Akh Abu Saufa, silakan. Naam, Ustaz. Hadihi sayyaratun fiha abi wa ummi wa akhi wa ukhti. Hadihi sayyaratun fiha abi wa ummi wa akhi wa ukhti. Taib, kita perhatikan kata yang diberi garis bawah. Fihi fiha. Fihi fiha. Kita ambil contoh yang nomor 1, man fi hadzal baiti. Jawabannya fihi. Fihi hamidun. Siapa yang ada di dalam rumah? Di dalam rumah ini. Fihi, di dalamnya, hamidun, ada hamid. Fi itu huruf jar. Fi adalah huruf jar. Kemudian ha atau hi pada contoh ini adalah dhamirnya. Dhamir atau kata ganti. Dia menggantikan kata hadza al-baiti. Aslinya Dijawab, fi hadzal baiti hamidun. Man fi hadzal baiti? Fi hadzal baiti hamidun. Ini kepanjangan. Jawabannya terlalu panjang. Akhirnya disingkat dengan menggunakan dhamir fihi. Kenapa pakainya dhamir hi? Karena al-bait itu mudzakkar, mudzakkar. Lalu contoh yang kedua, madza fil haqibati? Fiha kitabi wa qalami wa daftari. Apa yang ada di dalam tas? Di dalamnya ada buku, ada kitabku, penaku dan buku tulisku. Di sini ada fi, itu huruf jar. Kemudian ha, itu dhamirnya. Dhamir yang menggantikan kata al-haqibah. Jawaban aslinya fil haqibati. Fil haqibati kitabi wa qalami wa daftari. Kemudian disingkat dengan menggunakan dhamir fiha. Menggunakan dhamir ha karena al-haqibah mu'annas. Mu'annas. Taib. Langsung masuk pada latihan. Latihan 1. Diisi dengan fihi atau fiha. Nah, kita mulai dari Al-Akh Abu Khadijah, silakan. Naam, Ustaz. Man fil fasli fihi al-mudarrisu. Naam, man fil fasli. Man fil fasli fihi al-mudarrisu. Berikutnya Al-Akh Abu Salman Subang. Madza fil ghurfati fiha sarirun. Madza fil ghurfati fiha sarirun. Berikutnya Al-Akh Abu Salwa. Man fil masjidi fihil muadzinu. Apaan? Fihil muadzinu. Man fil masjidi fihil muadzinu. Berikutnya Al-Akh Abu Saufa, silakan. Hadhihi salajatun fiha lahmun wa asirun. Naam, hadhihi salajatun fiha lahmun wa asirun. Berikutnya Al-Akh Imam, silakan. Madha fi sayyarati fiha qittun. Madha fi sayyarati fiha qittun. Taib, berikutnya latihan 2, menerjemahkan ke dalam bahasa Arab. Mulai dari Al-Akh Yunus, silakan. Nah, Ustaz. Siapa yang di dalam rumah? Di dalamnya ada ibuku. Man fil baiti fihi ummi. Naam. Siapa yang di dalam rumah? Man fil baiti, di dalamnya ada ibuku. Fihi ummi. Nah, berikutnya Al-Akh Abu Ahnaf, silakan. Siapa yang di dalam kamar? Di dalamnya ada Talhah. Man fil ghurfati fiha Talhatu. Man fil ghurfati fiha Talhatu. Berikutnya Al-Akh Abu Khadijah, silakan. Ma fil haqibati fiha daftarun wahidun wa qalamun wahidun. Tempat pensil, apa itu tempat pensil? Jauh rok. Lupa. Tempat pensil apa? Miqlamatun. Ulang. Maja fil haqibati fiha daftarun wahidun wa miqlamatun wahidun wa miqlamatun wahidatun. Naam, ahsant. Berikutnya Al-Akh Abu Salman Subang. Apa yang di dalam gelas, di dalamnya ada sebuah sendok. Madza fil kubi fihi mil'aqatun. Naam, madza fil kubi fihi mil'aqatun. Berikutnya Al-Akh Abu Salwa, silakan. Ini kamarku. Hadhihi ghurfati. Di dalamnya ada tempat tidurku, kursiku, dan mejaku. Fiha sariri, kursiyi, wa maktabi. Naam, hadhihi ghurfati. Fiha sariri, wa kursiyi, wa maktabi. Naam. Berikutnya Al-Akh Abu Saufa, silakan. Ini lemariku. Hadhihi thallajati. Lemariku, apa lemari? Fan, lemari. Lem oh hijanati apa? Ini lemariku. Hadhihi hijanati. Di dalamnya ada bajuku, kerudungku, dan jubahku. Fiha saubi khimari komi wa komisi. Naam. Hadhihi khizanati fiha qami saubi wa khimari wa komisi. Naam. Berikutnya Al-Akh Imam, silakan. Itu dapur. Zalika matbakhun. Di dalamnya ada saudara perempuanku, ibuku, dan ayahku. Fihi saudara ukhti, ummi, wa abi. Naam. Dzalika matbakhun. Fihi ukhti wa ummi wa abi. Jadi kalimat atau tanda koma dalam bahasa Arab memang ada tulisan komanya, tapi biasanya disebutkan dengan kata waw, wa, yang artinya dan. Fihi ukhti wa ummi wa abi. Tapi dalam penerjemahan ke dalam bahasa kita, ya kita sesuaikan dengan bahasa kita, susunan bahasa kita. Di dalamnya ada saudara perempuanku, koma, ibuku, dan ayahku. Tidak disebutkan di dalamnya ada saudara perempuanku, dan ibuku, dan ayahku, dan ini, dan seterusnya. Jadi kalimat ini susunan bahasa Indonesia, tapi susunan bahasa Arabnya berbeda lagi. Fihi ukhti wa ummi wa abi. Demikian pula pada contoh-contoh sebelumnya. Sariri wa kursiyi wa maktabi. Nah, taib, yang berikutnya Al-Akh Yunus, silakan. Naam Ustaz. Itu keranjang, di dalamnya ada buah. Tilka salatun fiha fakihatun. Itu keranjang. Tilka salatun fiha fakihatun. Naam, fiha fakihatun. Alhamdulillah, selesai pelajaran ke-13. Insyaallah taala pertemuan berikutnya kita akan membaca pelajaran ke-14, kemudian dilanjut dengan pelajaran ke-15 dan 16. Pelajaran ke-14 kita akan mulai mengenal istilah musanna, kemudian kita juga akan dikenalkan dengan isim isyarah untuk musanna, akan dikenalkan dengan tamyiz, akan dikenalkan pula dengan jamak sampai pelajaran ke-19. Baik, insyaallah taala pada pertemuan berikutnya. Sebelum kita akhiri, silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Tafadhol. Baik, kalau tidak ada kita akhiri. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.